Kita masih bersama dengan si biang penasaran Bung Kavi Kurnia, dan kita tengah membahas fenomena yang sedang meledak saat ini. Siapa sih nggak kenal Ariel gitu kan? Wah, cuman julukannya kalau dulu namanya Ariel Peter Pan, sekarang julukannya di Twitter beda, Ariel Peter Porn. Kita sedang bahas fenomenanya, dan Anda punya tanggapan, Anda punya komentar terkait dengan hal ini, Anda boleh kirimkan SMS pernyataan, pertanyaan Anda ke line SMS kami di 0816-924-924, 0816-924-924, dan saat ini sudah ada 1 triliun SMS yang masuk. Oke, terima kasih. Tapi ada satu yang tadi, kalau tadi saya bacain salah satu yang cukup menarik, yaitu mau dong jadi Ariel sekali aja, hehehehe. Oke, di bawahnya ada satu SMS juga dari Pak Kusmanto di Semarang. Bang, kayaknya sensasi Ariel ini harus dijadikan cara-cara marketing untuk menaikkan omset penjualan. Nah, kira-kira cara yang paling cocok seperti apa ya, Bang? Pertanyaannya seperti itu. Jadi gini ya, apa yang menarik nih ya, jadi dalam beberapa hari ini, saya tiap pagi selalu telepon-teleponan dengan pemerhati entertainment dunia entertainment ya. Dan tadi pagi dia ngomong begini, kan gosipnya itu bahwa selain dua wanita tersebut masih ada wanita ketiga, keempat, kesekian sampai 23 gitu kan, katanya begitu. Ada yang bilang lagi 32 malah. Nah, terus udah gitu yang menarik adalah kata menurut dia, itu menurut dia gini. Jadi fenomenanya dari beberapa wanita yang diinisialkan dan digosipkan itu, itu di, beberapa diantaranya adalah penyanyi. Penyanyi. Dan itu katanya search Google tentang MP3 file, MP3 dari penyanyi-penyanyi yang digosipkan itu, itu tinggi. Dicari orang gitu loh. Paling dicari ya. Paling dicari. Dan orang-orang yang iseng itu mulai membaca lirik dari lagu-lagu baik yang udah dinyanyikan Ariel gitu loh, dan juga penyanyi-penyanyi yang digosipkan bersama dengan Ariel. Itu banyak orang yang iseng dan kerjaannya memelototin lirik-liriknya itu dengan harapan di dalam lirik itu mereka menemukan jejak gitu loh, kisah-kisahnya itu. Sampai begitu penasarannya orangnya. Jadi katanya search-nya di Google terhadap beberapa lagu itu tinggi banget. Oke, tapi yang paling enggak yang ketiban berkah saat ini pengusaha warnet nih. Di mana-mana warnet penuh, orang sampai ngantri loh. Cuma gara-gara satu gosip aja semua orang nyari gitu kan. Nah. Jangankan itu lalu lintas di BB pun itu tinggi. Lalu lintas BB juga tinggi gitu ya. SMS juga. Artinya ini bukan hanya konsumsi masyarakat kelas bawah saja, tapi juga masyarakat kelas atas, pengguna BB yang rata-rata itu kan. Lo kan yang menjadi fenomena ini kan begini. Jadi pada waktu kita katakanlah di babak pertama, itu kebanyakan terutama ya kaum pria, kaum wanitanya itu bersimpati kepada baik Luna Maya dan Cutari. Simpati, bahkan ada yang empati gitu ya. Simpati ini. Tetapi kaum prianya itu mengatakan, ya kok bodinya cuma segitu aja. jadi ada suatu ada satu ini perbedaan yang sangat jelas gitu, persepsi dan apa sudut pandang dari kaum pria dan kaum wanita yang melihat video itu gitu. Itu tuh di babak pertama. Di babak kedua itu telah berubah lagi. Karena di babak kedua itu terbalik gitu loh. Terbalik gitu loh. Terus kaum wanitanya itu mulai melirik Ariel. Dan banyak yang menjadi mengglorifikasikan Ariel gini. Dan menjadi penasaran dengan Ariel. Ini kan menurut saya cukup sakit di masyarakat. Udah ganteng, duren, gede lagi. Gede palanya maksudnya. Nah, ini kan menjadi ini ya, menjadi apa? Menjadi sesuatu yang benar-benar interesting sekali. Dan kemudian yang kaum prianya stres. Karena kalau harus bersaing dengan Ariel. jadi kita bisa melihat shifting dari perasaan masyarakat terhadap itu. Nah, terus kemudian ya kan Anda bisa melihat di babak-babak berikutnya LSM dan kemudian orang yang menamakan LSM gitu loh, mulai menganggap bahwa ini bisa juga menjadi suatu alat yang menjadi propaganda diri mereka gitu kan. Jadi sehingga ini dijadikan kasus, dijadikan polemik dan seterusnya. Bahkan bisa menutup kasus yang lebih besar gitu kan. Luar biasa banget sih sebetulnya fenomena ini gitu kan, untuk dicermati gitu ya. Tapi kalau buat mereka gini, kayak contohnya yang diucapkan ada juga Pak Kusmanto dan yang lain-lain ini caranya untuk membonceng gitu fenomena-fenomena kayak gini gimana gitu kan. Ya kalau misalnya ya, kalau misalnya kan, cuman kan gini, masalahnya masyarakat kita itu sangat berbeda dengan misalnya dengan Hollywood gitu loh. Kalau di Hollywood misalnya kita bisa melihat ada orang yang karirnya hancur gara-gara sex tape, tapi ada orang yang enggak juga gitu loh. Karirnya enggak hancur terhadap sex tape. Pamela Anderson misalnya biasa-biasa aja. Ya kayak contoh tadi Paris Hilton juga biasa-biasa aja. Bahkan tambah ngetop gitu iya, kan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat gitu loh, di barat gitu loh, beberapa artis yang memang punya sex tape gitu loh, mereka jelas menggunakan ini pada akhirnya efeknya adalah untuk memperkuat marketing mereka gitu loh. Tapi kan masyarakat mereka tatanannya berbeda gitu loh, dimana mereka lebih outspoken, lebih outgoing, dan lebih terbuka gitu loh, menyikapinya sehingga dan akhirnya memang meningkatkan penasaran, terutama penasaran para fansnya, penasaran para audiensnya terhadap dirinya gitu loh, dengan adanya sex tape. Tapi di Indonesia situasinya akan sangat berbeda. Dan menurut saya efeknya tidak akan sepositif di Hollywood. Karena efeknya di sini ada hukum positif juga gitu yang mengatur hal ini gitu ya. Dan Anda bisa tahu sendiri dong berapa banyak tokoh masyarakat yang sudah berkuar-kuar tentang undang-undang pornografi gitu. Karena kan undang-undang pornografi kan sudah berlaku di Indonesia. Tapi kalau Anda sendiri memprediksi nih, kira-kira gejolak yang seperti ini berapa lama nih bakal terjadi? Saya bilang bulan depan juga udah dilupain orang. Sudah hilang ya? Sudah hilang. Bulan depan sudah hilang. Jadi cuman kan masalahnya apakah mereka yang terlibat di sini. Jadi misalnya kayak misalnya, dan kita harus melihat bahwa mereka kan ininya kan sangat berbeda-beda. Jadi kalau misalnya, kalau menurut saya Ariel sih tidak akan setelah peristiwa ini terkubur satu bulan lagi, bisa aja dia menjadi karir menyanyinya menjadi lebih ngetop. Makin besar gitu. Bisa. Kalau menurut saya bisa saja. Cuma ya Ariel harus bisa memanfaatkan ini dan mungkin menginginkannya jadi sesuatu yang benar-benar sangat positif gitu loh. Luna Maya menurut saya ya tergantung kalau ada sutradara dan kemudian dalam satu tahun ini dia menemukan beberapa film yang menurut saya sangat menarik, mungkin karirnya sebagai endorser gitu loh dan sebagai ini mungkin hilang gitu loh. Tapi menurut saya karirnya Luna Maya dalam dunia film belum tentu habis. Masalahnya ada nggak sutradara mau casting dia dalam film-film berikutnya? Kalau ada sutradara gila yang mau apa sih itu produsernya, jangan-jangan bisa aja ini gitu loh. Kalau Cut Tari kan kemarin kan kita lihat bahwa dia adalah presenter ya, dan mungkin Cut Tari karirnya sebagai presenter juga mungkin habis gitu loh. Tetapi kalau dalam sebagai bintang film misalnya, mungkin saja ada sutradara yang merasa bahwa Cut Tari dan ini castingnya malah film yang nanti dibintangi Luna Maya dan Cut Tari mungkin malah menjadi orang ingin menonton gitu loh. Makin penasaran orang gitu ya. Iya, jadi kalau menurut saya karirnya Luna Maya dan Cut Tari akan sangat sulit untuk diprediksi saat ini, tergantung bagaimana mereka menentukan langkah berikutnya di masa depan. Oke. Ada Pak Santoso bergabung bersama kita. Kita terima dulu. Selamat sore Pak Santoso. Selamat sore. Oke, terima kasih sudah menunggu. Silakan Pak Santoso. Iya, kaget juga nih. Ini jadi bahas Pak di talk show Bapak nih. Kenapa Pak? Lagi kurang ini Pak. Ya, nah ini sih sebenarnya sih ini nggak tahu Pak ya. Kalau jujur kata bilang sih nggak bagus Pak ya. Sebagai orang timur Pak ya. Ya ini sih kita happy happy aja sih Pak. Kalau kita bilang nggak happy munafik juga Pak ya. Nah, cuman gini Pak masalahnya Pak. Ini kan akan terus berkembang nih Pak Kevi ya. Ini nantinya trennya gimana? Nah sebenarnya nanti kalau tadi Bapak bilang saya nggak tahu setuju atau nggak setuju. Bokarinya si Ariel akan lebih kinclong lagi Pak. Nah itu mesti diwaspadai juga Pak, nanti jadi semua orang senang tuh Pak bikin kayak gitu Pak. Nah nanti bisa dipakai juga tuh oleh salah satu iklan tuh Pak ya. Iklan on klinik lah. Iya Pak, itu aja sih Pak, saya cuma tanya Pak ya. Terima kasih Pak Santoso. Wah iya benar juga sih, tadi kita sudah bicara soal ada perbedaan antara barat dengan timur. Kita saat ini berada di timur dan mungkin bisa jadi karirnya sama seperti di barat, tapi kalau kita ngeliat kita posisi kita ada di timur, ya bisa jadi kandas juga seperti orang-orang timur yang lainnya begitu ya. Oke, itu adalah satu hal yang bijaksana paling tidak ya, mitra bisnis. Dan silakan, kita masih buka line SMS kita di 0816-924-924 atau Anda boleh juga telepon kami ke 633-9160. 633-9160. Oke, seandainya saya tukang jamu, ya Pak Raffi, mungkin saya akan segera bikin jamu kuat cap karil. Wow. Gimana pendapat Anda? Gitu kan? Itu ide bagus itu. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Tetaplah Anda bersama kami. Kami akan segera kembali.